Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman, guru-guru yang mulia, Allah himpun kita di majelis cahaya hati. Semoga dengan nama cahaya hati menjadi doa agar hati kita diberi selalu cahaya oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Tema kita ibadah dan akhlak. Ibadah dan akhlak. Qari ustaz terkenal, ustaz yang selalu sering bersama Arifin, beliau qari, suara surga indah menyentuh hati, surah Al-Ankabut ayat 45. Silakan simak di rumah di mana pun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتلو ما bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, jamaah halaqah dan para pemirsa cahaya hati Antep yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam Semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan umatnya yang istiqomah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil kiamah. Para pemirsa Cahaya Hati di mana saja berada, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain merupakan penghambaan diri kepada Allah, selain merupakan cara mendekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah merupakan pembentukan kepribadian seorang muslim. Oleh karena itu, antara ibadah dengan akhlak mulia bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, selalu beriringan. Tatkala seorang yang ibadahnya benar, maka dia pasti akan memiliki akhlak yang mulia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan satu nasihat, wa li kulli ibadah minal ibadati sahihatin. Dan dari setiap ibadah yang dilakukan, ibadah itu benar, asarun, maka akan memberikan asar, dampak yang positif terhadap pembentukan kepribadian seorang muslim. Mari sama-sama kita lihat yang pertama, syahadat. Tatkala kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak hanya sekedar pemanis bibir, tidak hanya sekedar hiasan kata-kata, akan tetapi tatkala kita yakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tatkala kita yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita tidak akan pernah minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ini meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai gerak kehidupan seorang muslim. Tidak sedikit orang yang kalau sholat menghadap kiblat, tetapi tatkala minta tolong bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke paranormal, pergi ke dukun, padahal dukun itu kadzabal munazzimun walau sodaku. Paranormal itu benernya aja bohong, apalagi bohongnya. Benernya aja bohong, apalagi bohongnya. Bahkan orang yang pergi ke dukun, masya Allah, itu ancamannya ibadahnya tidak diterima ya sampai beberapa hari. Kemudian tatkala sholat, sholat pun kita dirikan bukan hanya satu gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi sholat yang benar, sholat yang khusyuk, adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Sehingga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, la sholata liman la tanha sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat seseorang. Ada juga yang menafsirkan tidak sempurna sholat seseorang apabila sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Jadi tidak ada lahir generasi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kadang sholat ya rajin sholatnya, maksiatnya juga rajin. Nah, ini merupakan generasi STMJ. Sholat yang benar adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Jadi khusyuk sholat itu tidak hanya memahami maknanya saja, tidak hanya dia hadirkan hatinya dalam sholat, tetapi dia hadirkan Allah setelah sholat. Begitu takbir dia terjemahkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dia ke kantor dia besarkan Allah, maka enggak akan terjadi korupsi di kantornya. Ke pasar dia besarkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi kecurangan dalam perdagangan. Inilah makna khusyuk dalam salat yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Kemudian tatkala kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah di jalan Allah, tidak hanya membersihkan harta dari apa yang kita keluarkan itu, akan tetapi dengan cara mengeluarkan zakat, infak dan sedekah melahirkan sifat belas kasih, saling berbagi terhadap sesama. Bahkan diancam oleh Rasulullah, kita tidur dalam keadaan kenyang, kita tahu tetangga kita merintih kelaparan dan kita tahu serta kita diam saja, kata Rasul, wallahu la yu'min, demi Allah dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tetangga kelaparan merintih, dia tahu dan dia diam saja, wallahu la yu'min. Sehingga orang pelit itu, orang pelit jadi musuhnya Allah, jadi musuhnya Rasulullah. Dia jauh dari Allah, kemudian juga jauh dari surga. Dekatnya cuma satu, qaribun minan nar, dekat kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala melaksanakan ibadah haji, ini haji pun bukan hanya sekedar ritual sakral melakukan manasik yang Rasul ajarkan kepada kita, tetapi dengan ibadah haji ini menjadikan orang yang pulang haji akhlaknya menjadi akhlak yang mulia, jadi penerang di masyarakatnya, bahkan jadi teladan bagi umat dan masyarakatnya. Haji mabrur, dambaan seluruh umat Islam. Mabrur al-barru, yang berarti kebaikan. Haji yang mabrur, haji yang bertambah kebaikan dan perbaikan dalam kehidupannya. Hingga tatkala dia melafadzkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tertanam keikhlasan tatkala melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah dan yakin panggilan Allah dalam kehidupan umat Islam bukan hanya haji. Sholat panggilan Allah, zakat panggilan Allah, tahajud bangun tengah malam panggilan Allah, sedekah amal jariah panggilan Allah, dalam setiap memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Bukan litamasya, bukan untuk jalan-jalan, bukan lizah untuk gagah-gagahan atau kepingin dipanggil Pak Haji, bukan litijarah atau untuk perdagangan serta untuk berbelanja, tetapi dia melaksanakan ibadah haji labbaikallah, untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian tatkala tawaf berkeliling Ka'bah, dia jadikan setiap aktivitas hidupnya merupakan ibadah kepada Allah. Ka'bah menjadi poros dalam tawaf itu, merupakan tujuan utama bagi seorang muslim, ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia wukuf, wukuf, wakuf artinya berhenti, ini wukuf memberhentikan kegiatan aktivitas dunia untuk memikirkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sehingga orang yang pulang haji dia lebih meminimalisir dosa dalam kehidupannya. Dia tidak mau haji itu tatkala pulang dipanggil sampai dua kali, haji-haji tapi tetap maksiat kepada Allah, haji-haji tapi masih seneng nongkrong di pos ronda main gaple. Ini tidak melambangkan haji yang mabrur. Jadi ibadah yang benar tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi mampu membentuk kepribadian seorang muslim. Allahu Akbar. Garis bawah, ibadah yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Syahadat yang benar, pasti dia sungguh-sungguh. Sholat yang benar, pasti dia zikir. Kalau sudah zikir, gak mungkin maksiat, karena terjaga Allah selalu bersamanya. Dia ingat Allah di kantor, dia ingat Allah di jalan, dia ingat Allah dimanapun. Pasti akhlaknya mulia orang sholat itu. Yang ketiga, orang kalau sudah sungguh-sungguh benar zakatnya, pasti dia suci, menjaga kesucian hartanya, darah dagingnya, keluarganya, pergaulannya. Tidak menjamah yang Allah haramkan, tidak mau makan apa yang Allah haram, tidak mau mencari yang haram. Kemudian saum, pasti dia takwa. Buah saum itu takwa, sangat takut pada Allah. Hebat sekali akhlak orang itu. Orang kalau sudah takut pada Allah, pasti ibadahnya khusyuk. Orang kalau takut pada Allah, pasti akhlaknya mulia. Jujur, ikhlas, sabar. Haji, kalau benar hajinya, pasti dia haji mabrur. Kenapa? Karena haji itu mengajarkan ingat kematian, ingat akhirat. Pakaian ihram, gelar di resik mati. Wukuf Arafah, gelar di resik akhirat. Dia akan mati, akan dikumpulkan di akhirat. Sehingga albirru, Albiru itu kumulatif dari kumpulan perbaikan, kebaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan, kebaikan, perbaikan, perbaikan. Maka haji mabrur artinya ia sangat berhajat pada ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, muhasabah diri sebagai bekalnya setelah mati dan kumpul di akhirat nanti. Maka tidak heran pulang haji mabrur yang ada perbaikan, kebaikan, energinya hanya ada pada itu. Itu semua dimulai dari ibadah yang benar, maka akhlaknya mulia. Jazakumullah Ustaz Luqman, makasih Ustaz Qari, suara surga Ustaz Idris, terima kasih guru-guru. Arifin selalu berbahagia dengan amal ini dan insyaAllah diterima oleh Allah. Ustaz Luqman, dari hal-hal yang kecil ini sudah terbuka jalan 1200 meter menuju pesantren, itu biayanya 900 juta itu. Alhamdulillah jamaah luar biasa. Insyaallah ikhwah bisa datang ke desa Cibadung, Gunung Sindur, sudah terbuka jalan lebar menuju pondok pesantren. Pesantren kita sudah mulai di mapping. Ini ada insinyurnya. Ya, kawan-kawan ikhlas semua berkumpul. Maka serupiah yang ikhwah simpan di situ menjadi amal jariah. Ikhwah sudah meninggal, tapi satu rupiah ini akan mengalir terus sampai hari kiamat. Hubungi Ahli Awaluddin 0856 90.010, 0856 90.010. Jazakumullah khairan katsira. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.